أما بعد حاضرين جماعة sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, meneruskan kajian rutin kita Tafsir Quran Al-Azim karya Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Pekan yang lalu telah kita bahas bersama dari permulaan ayat Bismillahirrahmanirrahim, keutamaan fadilah yang ada di dalam hadis tentang bismillah ini, juga arti daripada lafaz Allah di dalam bismillah. Dan kita ketahui para ulama menerangkan bahwa Allah, nama bagi Allah ini terambil dari kata bakunya Al-Ilah, yang artinya yang disembah, yang tempat beribadah, yang ditakuti, yang dimuliakan, yang dicintai, yang tidak dimaksiati, yang diagungkan dan dibesarkan. Itulah makna daripada Allah, dan dia nama yang termulia bagi Rabb, bagi Tuhan kita. Setelah itu Allah nyatakan, setelah Allah, bismillah, Ar-Rahmanur-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan dua nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga terambil dari kata dasarnya, kata bakunya, yaitu Ar-Rahmah, rahmat. Yang memiliki arti kasih sayang, yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Dan nama Rahman, lafaz Rahman itu lebih luas, lebih dalam pengertiannya dari lafaz Ar-Rahim. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dari hadis Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rahman mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah ta'ala anar Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi, faman wasalaha wasaltu wa man qata'aha qata'tu. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, beliau meriwayatkan dari Allah, berarti ini hadis qudsi, Allah menyatakan, aku adalah Ar-Rahman, khalaqtur rahim, dan aku yang menciptakan rahim itu, dan aku ambil dari rahim itu salah satu nama kebesaranku, yaitu Rahman, juga rahim, terambil dari rahim. Maka kata Allah, siapa yang menyambung rahim itu, menyambung tali silaturahim, maka aku akan sambung hubunganku dengan hamba itu. Tetapi siapa yang memutus tali silaturahmi dia, maka aku pun akan memutus hubunganku dengan hamba itu. Hadis Tirmidzi ini menunjukkan kepada kita bahwa memang nama Rahman juga Rahim terambil dari kata bakunya Ar-Rahim atau Rahmah. Di antara para ulama salaf ahli tafsir menerangkan arti perbedaan antara Rahman dan Rahim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, dua nama ini, Rahman dan Rahim, dua nama yang sangat lembut, memiliki makna kelembutan dan kasih sayang yang sangat dalam. Tetapi kata Ibnu Abbas, salah satu dari keduanya lebih lembut dan lebih memiliki kasih sayang, lebih banyak sifat rahmah dibanding yang lainnya. Al-Imam Al-Azrami juga menerangkan bahwa dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata beliau, Ar-Rahman memiliki arti yang memiliki rahmat, kasih sayang kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh makhluknya, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik manusia maupun binatang maupun tumbuhan dan yang lainnya, kesemuanya mendapat rahmat Allah. Kalau tidak, tidak akan Allah biarkan seorang kafir masih mencicipi kehidupan di dunia ini. Dengan lezatnya dia minum air dan dia santap makanan. Demikian pula binatang bisa meneruskan kehidupannya, beranak pinak, dan itu semua wujud tanda dari kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ini nama Rahman. Sementara Ar-Rahim memiliki makna yang lebih khusus, memiliki makna yang lebih istimewa, yaitu Ar-Rahim, nama Allah yang memiliki arti kasih sayang Allah, rahmat Allah hanya untuk kaum mukminin. Kasih sayang Allah hanya untuk kaum mukminin spesial. Allah memuliakan mereka dengan mendapat rahmat lebih, mendapatkan kasih sayang secara khusus dari Allah dengan dia bimbing mereka ke jalan Siratal Mustaqim dengan ia beri taufik mereka untuk beramal saleh, untuk beriman. Kasih sayang Allah kepada mereka kaum mukminin, inilah makna daripada Ar-Rahim. Oleh sebab itu, di dalam ayat Allah sebutkan wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada kaum mukminin rahim, maha kasih sayang kepada mereka. Ia berikan kasih sayangnya pada mereka. Ya, karena kaitannya kepada kaum mukminin, Allah sebut di dalam ayat surat Al-Ahzab ini rahimah, dan Allah tidak menyebut wa kana bil mu'minina rahmana. Tidak Allah sebut rahmana, karena di sini Allah sebutkan keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada kaum mukminin, rahmatnya secara khusus paling istimewa kepada mereka, sehingga Allah sebut wa kana bil mu'minina rahima. Karena nama Ar-Rahim memiliki arti yang demikian, sifat rahmat khusus untuk kaum mukminin, sementara Rahman Tuhan yang maha mulia, Allah yang memiliki kasih sayang untuk seluruh makhluknya tanpa dibedakan yang kaya dan yang miskin, yang laki dan wanita, mukmin, kafir, manusia, binatang, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Tentu berbeda-beda tingkatan dan kualitas rahmat itu. Nah, kepada kaum mukminin paling istimewa, Allah muliakan mereka. Nah, ini menurut Imam Al-Hazrami demikian beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman ini pula sempat diingkari oleh kaum musyrikin, kata mereka, apa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya melarang syirik, musyrikan, tetapi dia juga mendua, terkadang dia berdoa menyebut nama Allah, terkadang menyebut nama Rahman, dan padahal kami, kata mereka, tidak mengenal Rahman kecuali Rahmanul Yamamah. Yamamah ini nama daerah di negara Yaman sekarang yang muncul di sana pendusta besar yang mengaku dirinya nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, kaum musyrikin menyatakan kami tidak mengenal Rahman kecuali yang dari Yamamah, yang dimaksud adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Qatalahumullah. Maka Allah bantah ucapan mereka ini di dalam ayatnya Qulillaha awidur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan kepada mereka, berdoalah kalian dengan menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, atau kalian berdoa dengan menyebut nama Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ayyamma tad'u, dengan nama Allah manapun kalian berdoa, Allah akan terima doa kalian, karena memang Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama kebesarannya. Sama kalian mau berdoa menyebut Ya Allah ataupun menyebut Ya Rahman, jangan pedulikan apa yang diucapkan oleh musyrikin bahwa Rahman itu tidak ada kecuali yang dari Yamamah. Demikian Allah membantah dugaan kaum musyrikin yang mengingkari nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa makna dari nama yang mulia ini Ar-Rahman artinya adalah yang sangat memiliki sifat kelembutan, arti yang sangat kasih sayang yang begitu dalam. Sehingga diriwayatkan bahwa termasuk rahmat Allah di dunia ini, tatkala kalian melihat induk kuda mengangkat kakinya karena iba terhadap anaknya yang masih kecil, takut terinjak oleh kaki si ibu, si betina. Demikian sampai seluas itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada makhluknya. Seekor binatang, siapa yang mengajari dia untuk kasihan belas kasih terhadap anaknya, sehingga kuda, unta, sapi dan hampir seluruh binatang berhati-hati untuk meletakkan kaki atau tangannya agar kemudian tidak terinjak kepada anaknya yang masih kecil. Siapa yang mengajari dia untuk belas kasih terhadap anaknya sampai seperti demikian, kalau lakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kasih sayang Allah, rahmatnya kepada hambanya, ketika suatu hari beliau berjalan bersama para sahabat. Beliau melihat seorang ibu sedang menimbang anaknya yang masih bayi. Beliau tanya para sahabat, bagaimana menurut kalian, kira-kira mungkin tidak ibu itu melempar bayinya ke api yang sedang menyala? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, begitu sayangnya ibu itu kepada si bayi, begitu cintanya, begitu ibanya, tidak mungkin dia akan melemparkan anaknya ke api yang sedang menyala. Kata Rasulullah, sungguh kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih dalam Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih luas dari kasih sayang ibu itu kepada bayinya. Betapa Allah kasih sayang kepada hambanya tidak ingin mereka masuk neraka, terkena azab, sehingga ia turunkan kitab suci, ia kirim rasul, ia turun para nabi, diingatkan, diajarkan agar mereka selamat dari api neraka. Padahal dalam kondisi Allah tidak membutuhkan sedikit pun dari ibadah mereka. Tak karena kasih sayang Allah, Allah demi mereka Allah turunkan kitab-kitab suci, Allah utus para nabi untuk beribadah hanya kepada Allah, menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu makna daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu di dalam hadis yang sahih Rasulullah sampaikan khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang terbaik, yang paling bagus bagi manusia adalah Abdullah, hamba Allah, dan Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, hambanya yang Maha Pengasih yang sangat luas dan sangat dalam kasih sayangnya kepada hambanya, kepada makhluknya. Berarti pelajaran buat kita dari ayat yang mulia ini, bahwasanya Tuhan kita Allah memiliki nama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sudah tahu tiga nama kebesaran Allah. Yang pertama lafaz Allah itu sendiri, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Juga ini berarti merupakan dari Asmaul Husna. Juga pelajaran buat kita bahwa Tuhan kita Allah memiliki sifat kasih sayang yang sesuai dengan kebesarannya, sifat kasih sayang yang sesuai dengan keagungannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat selanjutnya menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan bagi alam semesta ini. Alhamdulillah adalah rasa syukur murni hanya untuk Allah dan bukan untuk yang disembah selain Allah. Demikian pujian ini diberikan kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang ia curahkan kepada hambanya. Yang tidak mungkin untuk dibatasi dengan bilangan. Kenikmatan Allah tidak mungkin dibatasi dengan bilangan. Juga atas pemberian Allah, panca indera, dan segenap anggota tubuh ia berikan kepada manusia sebagai alat untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan syariat Allah. Juga ujian ini diberikan kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini. Allah cukupi tangan mereka, mulut mereka, padahal mereka tidak berhak sedikitpun untuk menuntut itu. Posisinya tidak seperti seorang pekerja yang mendapatkan upah atau gaji dari majikannya, dari mandornya. Mereka menuntut gaji, menuntut bayaran, logis, wajar, karena memang mereka bekerja sepanjang hari. Mereka memberikan jasa pekerjaannya, tenaganya, dan mereka dengan itu pantas untuk menuntut upah. Tetapi tidak demikian antara manusia dengan Allah. Allah berikan kenikmatan, segala kenikmatan pada mereka, padahal mereka tidak memberikan jasa apapun sedikitpun kepada Allah. Sehingga tidak berhak untuk menuntut sedikitpun dari kenikmatan itu. Maka betapa tercelanya seorang hamba yang ketika kehilangan salah satu kenikmatan itu mencela Allah, menghina Allah. Mungkin karena emosi, kehilangan salah satu kenikmatan yang Allah berikan seakan dia menuntut dan tidak menerima, padahal bukan miliknya, bukan pula bayaran atas jasa yang ia berikan kepada Allah. Apa arti tuntutan ketika itu? Apalah arti daripada kekesalan dan jengkel? Toh kamu tidak berhak sedikit pun untuk menuntut Allah. Pemberian kenikmatan Allah itu murni kebaikan Allah kepada hambanya. Atas itu Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji. Juga terlebih dari itu semua, dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada manusia, adalah kenikmatan ukhrawi, di mana Allah juga memberikan paket bimbingan untuk mereka berupa kitab suci dan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjamin kebahagiaan dunia serta akhirat mereka. Allah bimbing dan Allah ajarkan itu kepada mereka. Oleh sebab itu, agama ini juga merupakan kenikmatan Allah. Iman itu merupakan kenikmatan Allah, yang dengannya Allah wajib untuk dipuji dan kita bersyukur kepadanya. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'idah Allah sebutkan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan kenikmatanku kepada kalian. Dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Allah sebut di dalam ayat agama ini, disempurnakannya agama ini sebagai nikmat, kenikmatan Allah. Maka ini kenikmatan yang terbesar, karena tidak hanya mereka rasakan di dunia, tetapi juga mempengaruhi nasib mereka di akhirat kelak. Karena itu semua, maka Allah